Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, setelah kita memuji kepada Allah dan bersalawat dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dan kemudian fausikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Setelah memuji kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, menyeru kepada takwa dan membacakan ayat Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun musyrikun munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang ada anak SMA 70. SMA 70. Orohis. Masya Allah. Di Republika kemarin Menteri Agama mengatakan mewaspadai Rohis begitu ya. Iya. Dengar gak? Dengar gak Pak Lukman bilang begitu? Jangan terlalu percaya apa kata framing berita. Bukan begitu maksud Pak Lukman. Saya langsung konfirmasi soalnya. Ya, bahaya ini media sekarang. Framing. Demen adu domba. Hati-hati dengan dua radikal. Pertama, radikalisme agama. Yang kedua, radikalisme sekular. Dua-duanya bahaya. Radikalisme sekular membuat agama menjadi terpinggirkan, termarginalkan, dan dipisahkan dari negara. Radikalisme agama membuat agama menjadi panglima segala-galanya, menghalalkan atas nama agama, bom dan sebagainya menjadi benar. Hati-hati, kita ambil di tengah. Bukan radikalisme agama dan bukan radikalisme sekular. Bahaya. Beragamalah dengan baik dan benar yang merupakan rahmatan lil alamin. What next after Ramadan? Itu yang kita bahas sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita jadiin saat kita ulang lagi. What next after Ramadan? Itulah topik kita hari ini. Mohon maaf saya tanya, semua Islam? Siapa tahu? Biar saya tahu, biar saya bisa tahu ini beneran bagaimana, kemana arah mana saya bicara. Karena kalau ada orang Nasrani, mesti kita adopsi. Jadi saya nggak bisa ngomong sesuatu yang menyinggung perasaannya begitu. Kita mesti begitu jadi Muslim. Karena Muslim rahmatan lil alamin. Semua orang nyaman. Al-Quran itu bukan buat orang Islam ya Pak. Catat, Al-Quran itu untuk semua manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Hudal linnas, petunjuk buat semua manusia. Itu fungsi Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, kita hidup begini, jadi manusia normal, hebat, itu gak lain gak bukan karena Ramadan. Tanpa Ramadan kita bukan lagi manusia yang hebat. Berasa gak Ramadan itu membawa berkah buat kita semua? Bahkan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Betul? Lihat gak Alfa Indomaret pada waktu Ramadan apa yang terjadi coba? Perhatikan gak? Bahkan 2 bulan sebelum Ramadan apa yang terjadi di mereka? Lihat gak sebelum Ramadan apa yang terjadi dengan Alfa Indomaret, Carrefour, Giant? Lihat gak? Perhatikan 2 bulan sebelum Ramadan apa yang terjadi? Jangan lihat kormanya Ji. Lihat biskuit. Lihat sirup. Lihat peralatan rumah tangga. Lihat apa yang terjadi? Stok. Betul, stok. Aneh supplier 20 tahun. Supplier, karena saya tidak pernah berhenti, selesai berhenti bekerja di consumer goods. 20 tahun saya bekerja di sana. 20 tahun saya ngelayanin Carrefour, Indomaret, Giant, Alfa 20 tahun. Sebelum Indomaret ada, kita udah masuk ke dalam supermarket-supermarket jaringannya, Matahari dan sebagainya, Lion, Superindo dan sebagainya. Kita tahu banget yang kita nantikan apa? Ramadan. Karena omset kita 3-4-5 kali lipat dalam bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang dinanti oleh semua pengusaha. Ramadan bulan yang dinanti oleh semua manusia. Ramadan penjualan semua, omset tuh naik, kagak ada yang turun. Handphone, saya pernah bantu Nokia Saya pernah bantu Telkomsel, semuanya meningkat drastis dalam bulan Ramadan. Handphone, apa hubungannya Pak handphone sama Ramadan? Kan ada THR Ustaz. THR satu kali gaji. Tapi peningkatan itu 3, 4, 5 kali lipat. Dari mana coba? Gak bisa dicerna dengan akal. Saya pengen cerna tapi gak masuk di akal terus. Sarung yang paling signifikan ya. Contohnya sarung di bulan Ramadan itu total kue sarung, market share sarung di Indonesia itu 11,6 triliun rupiah. Ya, 11,6 triliun rupiah. Di bulan Ramadan saja 83,4% penjualan sarung di bulan Ramadan. Bayangin, 10 triliun hanya terjadi di bulan Ramadan. 10 triliun di antara 11,6 triliun rupiah. Hebat ya. Orang Islam kaya ya. Beli sarung doang 10 triliun hanya terjadi di bulan Ramadan. Sarung doang, belum atasan. Belum atasannya, belum baju kokonya, belum kopiahnya, belum jilbabnya, belum mukena. Mukena ke mau kagak ke serain teh. Coba. Itu sarung doang, Pak. Belum termasuk yang lain. Sirup naik enggak di bulan Ramadan? Naik semua sirup. Herannya tuh stok habis langsung. Hari kedua Sawal datang ke Alfa Indomaret Giant Carrefour datang. Habis semua stok. Sirup, biskuit, Roma, Regal, semua. Apa itu yang ngetop dalam bulan Ramadan? Yang bapaknya enggak pernah pulang gambarnya. Kongguan. Lah emang cuma ada ibu sama anak? Benar enggak? Itu gambar itu kan itu menunjukkan bahwa single parent memang di mana-mana udah terjadi sejak zaman dulu. Contohnya mana itu Kongguan. Walaupun dibuka isinya rangginang. Ya, tapi tetap itu ya. Kongguan naik luar biasa. Dan semua macam model biskuit apapun, wafer jenis apapun, biskuit jenis apapun, semua naik dalam bulan Ramadan. Kopi semua naik. Kopi kapal api, Torabika, semua naik drastis di bulan Ramadan. Kacang, kagak ada hubungannya. Kagak pernah orang buka puasa pakai kacang. Pernah lihat gak? Buka puasa pakai kacang. Pernah lihat? Tapi tanya sama omsetnya kacang Garuda. Tanya sama omsetnya kacang dua kelinci. Drastis semuanya naik gila-gilaan. Kagak ada yang buka puasa pakai kacang. Ada gak buka puasa Coca-Cola? Tapi lihat penjualan Coca-Cola, Fanta, Sprite. Lihat. Makanya dari mana ini semua? Gak masuk logika, gak masuk hitungan matematis ekonomi, gak masuk. Kok bisa kayak begitu? Karena yang bikin masuk ini adalah hadis Nabi SAW. Apa itu keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan? Entah dari mana itu. Tiba-tiba Ramadan inflasinya itu jomplang. Tiba-tiba Ramadan, Masya Allah. Masuk akal gak kalau Ramadan? Kan orang berpuasa. Tanya sama yang punya outlet KFC, tanya. Saya berani ngomong begini, Pak, karena saya udah tahu data. Ya. Saya tahu sahabat-sahabat saya dari mereka yang punya Pizza Hut seluruh Indonesia, itu sahabat saya. Warteg. Subhanallah, warteg naik omsetnya dalam bulan Ramadan. Apa hubungannya coba? Warteg. Saya tanya sama teman saya yang pengusaha warteg. Dia bilang apa? Kalau bulan Ramadan dia buka jam berapa? Jam 8 pagi udah buka. Kalau di luar Ramadan jam 11 bukanya. Kok bisa begitu? Ada hukum supply and demand. Demandnya bertambah. Siapa itu? Bapak-bapak yang ngakunya puasa di rumah. Bapak-bapak yang ngaku puasa di rumah, jam 8 dia lapar. Kenapa? Bininya enggak kasih sarapan. Dia cari warteg pinggir jalan. Makan di situ rame-rame. Tuh. Elu modalnya cuman kain belacu ditutupin sedikit. Lihat kakinya, pating gelanting itu semua. Dalam sebuah acara kajian juhur di Wisma GKBI dekat Wisma BRI 1 dan BRI 2, saya datang tuh kajian zuhurnya digeser ke kajian duha. Saya datang ke pagian. Saya datanglah jam 8 karena enggak enak saya nongkrong aja di situ di sebuah outlet Dunkin Donut. Rame jam 9. Saya tanya, biasanya begini enggak? Enggak. Kenapa ramenya cuma bulan Ramadan? Istilahnya intinya adalah Ramadan berkahnya itu Masya Allah. Ramadan betul kata Nabi SAW. Andai kata kalian tahu berkahnya yang ada dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, niscaya kalian berharap setiap bulan adalah Ramadan. Subhanahu wa ta'ala mencurahkan Ramadan untuk keberkahan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Karena duit berlimpah. Kagak. Cuma satu kali gaji dan itu hanya bagi karyawan. Lantas di mana hitung-hitungan ekonominya? Kok Ramadan begitu berkahnya? Ini yang disebut bulan ibadah. Karena ibadah itulah baru ada pengaruhnya, baru ada signifikannya antara Ramadan dan di luar Ramadan. Yuk kita teliti sekarang 10 menit yang kedua. Di Ramadan kita terawih, di luar Ramadan terawih enggak? Di Ramadan kita witir berjamaah, di luar Ramadan? Di Ramadan kita sedekah infaknya gila-gilaan, di luar Ramadan? Pedit lagi. Di Ramadan kita keluarkan zakat, di luar Ramadan? Seolah-olah zakat cuma di luar dalam Ramadan doang. Padahal zakat mal hitungannya setahun, bukan Ramadan. Tapi kita selalu mengeluarkannya di bulan Ramadan. Dalam Ramadan kita bisa khatam berapa kali? 2 kali, 3 kali dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan khatam gak Quran? Dalam Ramadan kita selalu mengisi kajian. Di luar Ramadan ngisi gak? Di luar Ramadan ngisi gak? Dalam Ramadan kita habis subuh ngapain? Tadarus, ngaji. Di luar Ramadan boro-boro bangun tepat waktu subuh. Coba. Dalam Ramadan kita tahajud. Di luar Ramadan coba boro-boro rutin tahajud. Dalam Ramadan kita sahur. Di luar Ramadan enggak, padahal berkahnya itu turun ketika sahur. Makanya berkah rakyat Indonesia. Semuanya Allah berkahi. Coba lihat. Dalam Ramadan kita mikir sarapan enggak? Dalam Ramadan. Di luar Ramadan kita mikir sarapan? Ribut jam 7 enggak ada makanan. Ribut, itu gak percaya ya? Itu sebuah bentuk, sebuah egoisme yang jahat. Pak, sekali-kali mikir ya. Ini kita akan diviralkan. Saudara yang mendengar, tolong dipikirkan. Apalagi dipotong pas kalimat ini, cakep. Anda yang sarapan mikir sekali-kali, tetangga lo ada yang lapar gak? Saya bilang tetangga, karena Nabi mengatakan juga tetangga. Tidak beriman, kata Nabi. Orang yang kenyang, yang tetangganya lapar, gak beriman dia. Yang Nabi sebut tetangga, mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Protestan, Katolik kek, ya, mau Hindu kek, mau Buddha kek, mau Cina kek, terserah. Tetangga lo lapar, lo kenyang, gak beriman, kata Nabi SAW. Coba bayangkan itu. Pagi-pagi kita ribut sarapan, coba lo pikir. Tetangga lo makan gak? Tetangga lo ada yang kelaparan gak? Di luar Ramadan kita berhenti egois. Kita mikir, tetangga makan gak? Ah, tetangga kita mulai data. Siapa yang kita kasih zakat fitrah di tetangga? Tuh! Itu ternyata yang membuat Ramadan berkah. Itu ternyata yang membuat ekonomi naik. Itu yang membuat roda ekonomi berjalan. Ini pak, ini ternyata yang membuat itu semua. Bukan ekonomi, bukan soal duit. Tapi janji Allah telah terpenuhi. Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami curahkan keberkahan minas sama'i wal ard, yang datang dari langit dan dari bumi. Ini ternyata rahasianya. Ramadan menjadi berkahnya itu alang bukan kepalang. Ramadan menjadi bulan yang dinanti oleh semua makhluk. Jangankan orang Islam, makhluk, semua makhluk menanti Ramadan. Di dalam Ramadan kita mikir makan siang gak? Agak. Yang kita pikirin apa? Ibadah. Yang kita pikirin buru-buru kerja. Yang kita pikirin buru-buru selesai. Yang kita pikirin tak buru-buru pulang, berjumpa dengan keluarga. Ya Allah, indahnya Ramadan. Indah sekali Ramadan. Gak pernah kita seproduktif itu. Enggak pernah kita seproduktif di Ramadan. Maka itu man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran, kata Nabi. Gembira aja dengan datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya di api neraka. Tuh Ramadan berkahnya. What next after Ramadan? Umur bertambah. Mari kita lihat tayangan berikut ini. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70. 70 deh, biar kayak SMA kita. Ini kita sebut umur. Ini ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, hormat pada orang tua, taat sama tetangga, hormat sama tetangga, taat sama orang tua. Apalagi witir, tahajud, sunnah, duha, umroh, haji, aqsa, apalagi zakat, infak, sedekah, menghormati teman, orang tua, apalagi. Terserah deh apa semua, tapi diurutin. Kenapa? Karena ini ukuran iman. Grafik bagaimana grafik akhirnya? Semakin bertambah umur, semakin bertambah iman. Setuju? Maka beginilah grafiknya. Hah? Grafik siapa yang kayak begini? Ada nggak di antara kita yang grafiknya kayak begini? Ada? Ada? Siapa kira-kira? Sebut satu nama di antara kita, sebut. Siapa? Kalau ada, kita nobatkan dia menjadi nabi. Tidak mungkin iman manusia begini, nggak mungkin, Pak. Karena ini milik nabi dan rasul saja. Kenapa? Karena dia tumbuh terus imannya. Semakin bertambah umur, semakin tumbuh terus. Grafik yang kedua, dia tidak pernah turun dan tidak pernah bertambah. Jadi stabil imannya, terus di puncak iman. Grafik siapa yang begini? Malaikat. Sekarang grafik kita. Ini hadis, cuma saya buat dalam bentuk grafik gitu loh. Ini hadis. Karena yang ngajar orang teknik, jadi pakai teknik gitu ya. Kalau yang ngajar orang biologi, itu tantangan. Bagaimana lu jadi ustadz tapi latar belakang lu biologi? Gitu ya. Saya ustadz latar belakang teknik, jadi begini ya. Nah, jamaah sekalian, sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, datang seorang lagi murung, enggak terkenal tapi luar biasa, namanya Hamdalah. Ya. Ibn Hamdalah itu lagi merenung, diam. Umar bin Khattab lewat. Hamdalah, lu ngapain? Saya munafik. Hati-hati ngomong begitu. Kenapa kau berkata demikian? Kata Umar bin Khattab. Karena kalau depan Nabi enak. Depan Nabi gue soleh banget. Depan Nabi gue ada akidah apa? Ngajinya mantep banget dah. Depan Nabi kayaknya sorga kelihatan banget depan Nabi. Tapi setelah saya berkumpul dengan keluarga, lupa. Setelah saya bisnis, lupa. Saya terjun ke pasar, lupa. Saya munafik, Umar. Saya munafik. Hei, saya juga, kata Umar. Saya juga dong kalau begitu. Yuk, ngadu sama Nabi. Maka menghadaplah Umar bin Khattab dengan Hamdalah menghadap pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami kalau depan Anda tuh begini, begini, begini, begini. Tapi kalau di luarnya, kami begini, begini, begini, begini. Apa kata Nabi? Betul, munafik. Enggak. Apa kata Nabi? Kafir kalian. Enggak, Nabi enggak pernah mengkafirkan orang. Nabi enggak pernah ngatain orang bid'ah, enggak pernah. Ya Bu, ya Pak, jangan ya. Maulid kafir, bid'ah, sesat, neraka. La haula wala quwata illa billah. Jangan ya, kalau lu enggak mau enggak apa-apa, tapi jangan bilang kita kafir dong. Lu enggak mau enggak apa-apa, tapi jangan bilang kita bid'ah dong. Ya, itu strategi dakwah. Mana bisa dibid'ahin? Yang bid'ah itu ajaran lu rubah-rubah, itu bid'ah. Sembahyang subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? Wah, lagi seger, baru bangun, mandi, sembahyang subuh kita rubah 6 rakaat, itu bid'ah. Itu ajaran lu rubah-rubah, itu bid'ah. Kalau strategi, gak bisa dibid'ahin. Strategi dakwah itu gak bisa dibid'ahin. Kita dakwah dengan cara apa? Dengan cara memperingati maulid Nabi. Itu strategi dakwah, gak bisa dibid'ahin. Catet. Tidak semua yang Nabi tidak kerjakan jadi bid'ah, enggak semua. Quran ada enggak pada zaman Nabi? Enggak ada. Enggak bisa Quran dibid'ahkan. Nabi sehari semalam sembahyang berapa rakaat? Nabi sehari semalam salatnya wajib 17 rakaat. Salat sunnah rawatib muakkad 10, cuma 27. Nabi sembahyang duha rutin 8 rakaat. 27 tambah 8 berapa? 35. Nabi witir 11. 46, itulah sholat Nabi sehari semalam. Lalu Imam Syafi'i merasa kurang, sehari semalam dia 500 rokaat. Bilang dong Imam Syafi'i bid'ah, berani gak? Kan Nabi gak suruh, Nabi gak kerjain, Nabi gak contohin. Berani gak bilang Imam Syafi'i bid'ah? Tuh jangan kurang ajar sama ulama makanya. Ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyelenggarakan maulid Nabi untuk menggelorakan dan terus mengingat-ingat perjuangan Nabi. Dibilang bid'ah. Masya Allah. Saya pernah bersanding dengan ustadz yang terus-terusan bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya bilang sama mereka, ustadz, saya mau bertanya, ada teman saya meninggal dunia, saya datang boleh nggak? Boleh nggak saya datang? Oh boleh. Itu namanya untuk menghibur. Ustadz, daripada sendiri, saya datang, saya ajak teman saya, boleh nggak? Oh boleh, nggak ada masalah, karena saya takut fitnah kalau sendiri. Apalagi yang meninggal lakinya, kesian, kita mesti hibur. Jadi saya datang sama rombongan, boleh nggak? Oh boleh, ustadz, daripada dia keluar makanan, kesian, repot, saya datang bawa makanan sendiri, boleh nggak? Oh boleh dong, karena kita bawa makanan, jadi nggak merepotkan tuan rumah. Ustadz, daripada saya datang sendiri, nggak bawa makanan, sepi, saya datangnya ke situ, ya sambil ngobrol-ngobrol, boleh nggak? Ngobrol-ngobrol, menghibur dia, boleh nggak? Oh boleh, ustadz, daripada cuma ngobrol doang, mendingan saya doain yang meninggal, boleh nggak? Boleh nggak saya doain? Oh boleh, ustadz, kalau doa itu kan diawali yang enak tuh dengan ngaji, maka saya baca Yasin dulu, boleh nggak? Oh itu tahlil, bid'ah, palelo bomenyan. Masa tiba-tiba jadi gak boleh baca la ilaha illallah membaca Yasin? Itu Nabi gak pernah contohin. Bukan soal Nabi gak pernah contohin, ini strategi. Strategi bid'ah dibilang. Ini merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Kalau lu gak mau ngerjain, udah, tapi jangan bilang kita bid'ah. Kalau lu gak mau ngerjain maulid, terserah, silahkan. Tapi jangan bilang kita bid'ah, sebagaimana kita tidak pernah menuduh kalian bid'ah. Ini namanya toleransi internal yang sudah mulai luntur dan sudah mulai lupa. Ini toleransi internal. Ya, kenapa gue nyap-nyap bid'ah ya? Lagi ngomong itu padahal. Lagi curhat. Curcol, curcol. Ya habis, kesian. Kita lagi ingin bersatu. Kita lagi ingin menyatukan semua. Tahu-tahu ada yang kayak begitu. Kita lagi mau bersatu, Pak. Islam kuat tuh kalau bersatu. NKRI kuat kalau Muslim bersatu. Muslim gak bersatu, pecah NKRI. Kenapa? Karena 90% sekarang udah menurun ya, 83 ya. Dan udah dikafirkan sama mereka, tinggal 20%. Jangan-jangan gitu ya. 83% itu umat Islam Indonesia. Ini pecah-pecah NKRI. Ini bersatu, bersatu NKRI. Ini kuat NKRI. Jadi NKRI kuat kalau umat Islamnya bersatu padu. Orang-orang yang jahat, yang terus mengobarkan perpecahan, dia punya niat jelek, dia punya niat busuk kepada NKRI. Caranya gimana? Pecah belah umat Islam. Kita jangan mau. Jangan mau dipecah belah. Kita bersatu sesatu-satunya. Kita maafin orang-orang yang tuduh kita bid'ah. Biarin, dia pancing-pancing kemarahan, kita jangan ladenin. Kita tetap doain mereka. Lihat, malaikat stabil. Oh, tadi bukan nyap-nyap, emang ada hubungannya. Abu Bakar, Umar gak tuduh Handalah bid'ah tuh. Bilal, abis wudhu, langsung sholat sunnah wudhu namanya. Betul? Sholat sunnah wudhu. Nabi contohin gak? Nabi perintah gak? Nabi pernah kerjain gak? Kok Bilal gak pernah dituduh bid'ah sama Umar? Gak pernah dituduh bid'ah oleh Abu Bakar? Jelas-jelas itu sesuatu yang baru dalam Islam. Kenapa ya coba? Mikir mestinya di situ. Ini strategi dalam mendekatkan kepada Allah. Antum boleh? Boleh! Selama ada contoh. Boleh gak sholat hajat? Boleh gak? Lakukan tiap hari. Sekali sholat 10 rakaat. Boleh gak? Boleh! Antum sholat tahajud berapa rakaat? 8 deh, kelar, jangan tambahin lagi. Yang ente boleh tambahin sholat sunat mutlak berapa rakaat? 100, silahkan. Itu gak bisa dibilang bid'ah. Itu strategi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu kata Nabi menjawab Umar dan Handalah, iman ya zidu wayan kusu, iman naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Inilah iman manusia dengan Ramadan. Kenapa dengan Ramadan? Lihat titik ini saudara, lihat titik ini saudara, fokus kepada titik ini. Fokus kepada titik itu. Itulah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya udah bilang, Ramadan kita berada di puncak iman. Sembayang kita, sholat kita, sama sholat sama sembayang ya. Sedekah kita, zakat kita, infak kita banyaknya luar biasa. Ngaji kita, waduh Masya Allah. Habis Ramadan apa yang terjadi? Jadi kesimpulannya Ramadan Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan naik lagi. Habis Ramadan Muharram, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban, Ramadan naik lagi. Habis gitu Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Paham sekarang? Paham sekarang? Bahwa kita bernilai hidup karena Ramadan. Tanpa Ramadan, blangsak, nyungsep. Tanpa Ramadan, kita egois. Tanpa Ramadan, tidak tumbuh penjualan gila-gilaan. Tanpa Ramadan, consumer good, blangsak hidupnya. Kenapa? Kan, Masya Allah, dengan Ramadan turun keberkahan dari langit dan dari bumi, saudara. Dan Ramadan karena kita giat ibadah, otomatis kita menjadi bangsa yang kuat. Dengan Ramadan, Masya Allah, ekonomi tumbuh. Dengan Ramadan, duit-duit yang mati, yang dibawa bantal, semuanya keluar, memutarkan roda ekonomi. Dengan Ramadan, uang-uang riba di bank akhirnya keluar, menjadi produktif untuk belanja dan sebagainya. Dengan Ramadan, kita jadi peduli. Dengan Ramadan, la haula wala quwata illa billah. What next after Ramadan? Lalu apa dong? Lihat ya, sebelum masuk kesimpulan, saya masuk lagi sedikit. What next without Ramadan? Apa yang terjadi kalau nggak ada Ramadan? Ya, pagi sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, sarapan, ya kan? Sarapan. Lalu apa yang kira-kira setelah sarapan kita ngapain? Kita ngakunya begini sarapan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Saya tanya, lu mikir enggak? Tetangga lu makan enggak? Coba pikirin itu sekali-sekali. Mau sarapan nih kita. Tetangga ada enggak yang lapar kira-kira tetangga kita? Ada enggak yang lapar? Coba. Kalau enggak, hati-hati, itu sarapan sial namanya. Sarapan haba mansuro, sarapan yang sia-sia, yang gak mendapat pahala kecuali sekedar kenyang perut. Karena sarapan yang bermutu adalah sarapan yang juga kasih makan minimal tetangga. Minimal. Kalau enggak, hati-hati. Ada orang sarapan, tapi pembantunya gak dikasih makan sebagaimana dia makan. Ini sarapan brengsek namanya. Ada sarapan, sisanya baru kasih pembantu, ada? Ada gak orang kayak begitu? Ada banyak. Disangka dia gak apa-apa ini. Masya Allah, beri makan sebagaimana kamu makan, pesan Nabi. Akhirnya sarapan kita blangsak. Sarapan kita BEP. Sarapan kita membuat amal subuh kita nol lagi. Lalu kita keluar rumah. Keluar rumah kerja, bermutu. Baru sampai jalanan kita maki-maki. Sialan nih macet nih, gak bersyukur. Nol lagi lu. Sampai di kantor, dia udah nol. Sampai di kantor, lihat muka dia gedek banget, curiga, gedek sebel. Nol lo, blangsak, minus sekarang amal lo. Minus. Kenapa? Gedek sama orang itu mengurangi amal, mengurangi iman, dan menghapus amal kita yang sudah kita lakukan. Ingat kata Nabi, iyakumul hasada, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulu narul khotoba. Awas kamu dengan iri, dengki, sirik, awas. Kenapa? Fa innal hasada, karena sifat iri, dengki, gedek aja sama orang, benci aja sama orang, itu ya'kul hasanat, memakan kebaikan, kama ya'kulu narul khotoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nol. Ada orang amal tapi BEP. Ada orang amal tapi break even point enggak? Itulah amal-amal yang muflis kata Nabi. Saya ngomong begini ada hadisnya, Pak. Dalam hadis Nabi itu disebut orang yang muflis. Muflis. Apa itu? Orang yang dia punya amal tapi dia berbuat salah sama orang lain, amalnya menjadi nol. Istilahnya itu udah minus daripada BEP. Itu maknanya malah PLC itu, product life cycle, hancur. Lihat. Akhirnya kita zuhur lumayan sembahyang. Habis sembahyang kita bedek banget lihat muka atasan, lihat muka bos, nol lagi. Terus aja begitu. Bermain di jalur sini aja. Ada lagi kita pernah makan makanan yang haram. Udah di sini orang yang makan makanan yang haram sampai kata Nabi, jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak bisa. Kenapa? Karena habaan mansuro, dia bermain di jalur sini. Kenapa bermain di jalur sini? Karena dia makan makanan yang haram. Boro-boro nembus. Ini jalur nol, padahal ini titik, apalagi di sini. Wah, wow, insyaallah inilah manusia tanpa Ramadan. Iman naik turun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Wassalam. Itulah su'ul khotimah. Wassalam. Itu namanya belangsak hidup lo. Namanya apes. Makanya jangan main-main soal akidah. Jangan main-main soal akidah. Mohon maaf. Mohon maaf. Ibu yang tidak berjilbab. Enggak masalah buat saya nih pribadi, enggak masalah, silahkan. Tetapi kalau ibu mengatakan jilbab enggak wajib, itu masalah. Itu masalah. Itu bertentangan dengan Allah. Kalau ibu enggak berjilbab, ibu dosa. Tapi ibu tidak menyebabkan ibu orang yang menentang Allah. Katakan, iya wajib, cuman gue belum sanggup, itu lebih cakep. Itu tidak menghaba ammansuro, tidak menghapus seluruh amal. Ya, ini kita udah ngaji di sini. Pilkada, lu pilih. Gak apa-apa gue ngomong begitu. Kalau anda memilih, silahkan. Dan katakan, saya belum sanggup. Itu gak masalah. Antum berdosa, silahkan. Tapi kalau antum berkata, enggak wajib bilang Islam. Lu berhadapan dengan Allah. Tahu bedanya? Bahkan kalau anda berjudi sekalipun. Berjudi, silahkan anda berjudi. Tapi katakan, ini dosa besar. Saya belum sanggup meninggalkannya. Kalau lu bilang, enggak apa-apa sekali-kali. Lu kurang ajar sama Allah. Lu mabok, silahkan. Lu mabok, tapi lu bilang, astagfirullahaladzim, ini dosa besar, tapi saya belum sanggup meninggalkan. Insya Allah pelan-pelan saya akan tinggalkan. Silahkan. Tapi kalau lo berkata, nggak apa-apa, hari gini, nggak apa-apa mabok. Lo menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ini hukum. Ya, aduh gimana ya? Gue makan dari Ahok nih. Gue belum bisa move on, masih milih dia. Silahkan. Tapi lu bilang, gak apa-apa milih itu. Lu bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, ini hukum. Ini bedanya, Pak. Ini bedanya. Karena itu, kalau anda berkata, anda ngaku salah, anda berada dalam zona nyaman dan aman. Anda berada di sini. Tapi sekali saja, lu menentang Allah, lu berada pada zona ini. Kenapa? Karena Allah yang bilang, begitu lo menentang Allah, habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Grafik berikutnya itu adalah kurva life cycle, PLC, product life cycle. Setiap orang pasti kena kurva ini. Pertama, tumbuh dulu, lahir, lalu grow, tumbuh, dan mature. Inilah product life cycle. Ternyata product life cycle juga terjadi pada kita. Artinya apa? Kalau kita tidak memperbaharui iman, maka iman itu akan hilang. Ambil contoh begini. Dulu ada yang seumuran tahu dah, odol namanya Proden. Tahu ya? Tahu. Yang ngangguk tuh angkatan 86 ke bawah. Yang bingung tuh enggak ngerti. Dulu ada odol Deliden, iklannya Ida Royani sama Benyamin Sueb, Benyamin S. Setelah mana suka siaran niaga. Den deli den gigi putih cemerlang. Terus setelah itu iklan Bodrek. Gitu ya. Baris begitu kan, iklan-iklan zaman dulu kan. Ingat kan? Terus kemudian Tuti Aditama membawakan berita apartheid gitu kan. Tuti Aditama. Ian Partawijaya. Siapa? Rusdi Saleh, terus Usi Karundeng, terus Yasir Denhas. Saya masih ingat tuh mukanya Yasir Denhas. Terus siapa lagi tuh? Dia lagi bingung, siapa tuh Tat? Enggak kenal loh. Ya? Hasan Ashari orang Mahi. Terus siapa lagi itu? Makso Pacua. Waduh, berita olahraganya. Yang paling keren Rudus Daleh. Kalau menyiarkan bulu tangkis. Ya, kemudian bulu tangkis. Ya, sayang sekali keluar. Rudi Hartono keluar, saudara. Pada waktu itu kita lihat. Tapi sekarang kemana mereka? Kemana Deliden? Kemana Proden? Kemana? Tidak ada. Dia kena hukum kurva life cycle. Yang ada sekarang Pepsoden. Kok Pepsoden bisa ada terus? Kok gak bisa turun Pepsoden? Kenapa? Gak lain gak bukan, karena Pepsoden terus memperbaharui. Dulu mereka udah mati, tapi sebenarnya Pepsoden juga kena. Tapi begitu sebelum dia mati, di sini dibikin riset. Dia perbaharui di sini. Apa itu dari risetnya? Pepsoden, udah mau mati Pepsoden, dia keluarkan lagi yang baru. Pepsoden formulasi khusus untuk kesehatan gusi. Mau mati lagi, dia bikin lagi di sini. Pepsoden herbal. Mau mati dibikin lagi di sini. Pepsoden anti gigi berlubang. Mau mati di sini dibikin lagi Pepsoden sensitive care. Mau mati lagi terus dibikin, enggak pernah berhenti, karena itulah yang namanya renew, redesign. Maka itu hidup juga perlu redesign your life. Maka itu what next after Ramadan? Pak, what next after Ramadan? Amal apa yang Bapak pertahankan mulai sekarang dan tidak bakal Bapak tinggal sampai Ramadan yang akan datang? Duha, dua rakaat, deal. Amal Bapak, Pak. Mohon maaf Pak, Bapak kelihatan kan lebih tua dari saya nih. Amal apa yang Bapak lakukan? Sesuatu yang baru, jangan belum, ya itu udah biasa, nggak boleh. Baca Quran, berapa lembar? 3 lembar sehari, deal, deal. Antum, mohon maaf nih, 84 nih. Amal apa yang Bapak lakukan? Belum pernah selama ini. Dan Bapak berjanji tidak akan putus sehari pun sampai Ramadan akan datang. Satu ayin per hari, deal. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu buat tertulis. Isi itu. Kita berjanji kalau perlu dengan dalil, dengan sumpah. Demi Allah. Biar apa? Biar kekeh. Sukekeh. Mereka kekekekekeh. Demi Allah. Saya akan lakukan, tulis semuanya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa udah waktunya kita bersatu padu. Dan jangan menentang Allah. Beda antara menentang Allah sama melanggar, itu beda. Beda. Beda banget. Menentang Allah sama melanggar beda. Melanggar bukan manusiawi, tapi banyak orang yang melanggar. Tapi menentang, ini ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, sama. Coba Anda melakukan penentangan terhadap NKRI. Lu makar. Lu makar ini namanya. Lu ngelawan pemerintah. Tapi kalau lu menyinggung Pak Presiden, ini namanya lu melanggar hukum. Melanggar hukum. Lu katain Presiden. Ini melanggar hukum. Gak boleh. Lagian umat Islam gak berakhlak kalau ngatain Presidennya sendiri. Gak boleh. Gak boleh ngatain Presiden kita. Gak boleh. Kenapa? Karena membuat beliau tak berwibawa. Saya tuh ngomong sama teman-teman tuh, ini presiden kita gak berwibawa. Saya katakan, lu yang bikin gak berwibawa. Lu. Kenapa lu katain dia? Demi Allah gak boleh. Ini namanya menghina. Apalagi beliau kepala negara dengan segala macam label dan jabatan yang ada. Ini membuat kita gak hormat dengan presiden. Kalau kita gak bisa menghormati presiden, apalagi negara lain. Berlaku cerdaslah dalam beragama. Akhlakul karimah dikedepankan. Persatuan jadi nomor satu. Anda melanggar, itu lumrah dan wajar sebagai manusia. Tapi Anda menentang, ini kurang ajar sebagai manusia. Ini kurang ajar kepada manusia. Demi Allah, tolong diluruskan. Bukan saya menjustifikasi pelanggaran. Bukan saya mengatakan Anda silahkan mabok. Tidak. Demi Allah, gak ada maksud demikian. Saya semata-mata mohon di framing. Ini hanya sekedar untuk perbedaan antara orang yang melanggar dengan menentang. Lu gak sholat, lu bisa kafir, tapi lu nyesel. Lu nyesel, dan lu janji harus sholat berikutnya, gak bakal putus sholatnya. Ini namanya lu berada dalam kondisi melanggar perintah Allah. Tapi, sekali lu katakan sholat gak wajib, hati-hati. Haba'am mansur, hapus semua amal lu. Lu baru, lu beneran, soal tadi yang Bapak tanya itu hati-hati. Kenapa? Karena orang banyak habitat amaluhum setelah pilkada. Kenapa? Karena pronya kepada kafir. Lu kalau melaku seperti itu, lu mesti mengatakan saya tobat kepada Allah. Saya menyesal. Lu mesti katakan begitu. Tapi kalau lu bilang, ah enggak begitu, ayatnya enggak begitu, hati-hati. Anda ini menentang firman Allah, bukan lagi melanggar firman Allah. Jadi tolong di framing kayak begitu. Jangan dikatakan disudutkan saya melegitimasi demikian, ya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi saya tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma aghfir. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.